إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اخواتي الكرام حفظني حفظكم الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى kembali mempertemukan kita di majlis ini. Kita masih dalam pembacaan terhadap hadis-hadis dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh seorang tokoh besar dari madhab Syafi'iyah, Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn Hasan ibn Hussein An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih. Qala al-hadithu sadis wal-ishrun, hadith yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syams, ta'adilu bainal ithnaini sadaqah, wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha, au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu tayyibatu sadaqah, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah, wa tumitul adha 'anil tariq sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Syahr rahimah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syams, bahwa setiap sulama, sulama yakni sebagian mengatakan al-mafasil, persendian, sebagian ahli ilmi juga menyebutkan al-izam, tulang, belulang, dan boleh untuk kemudian dinamakan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, untuk kemudian dikatakan seluruh tulang-tulang yang ada pada tubuh manusia beserta persendiannya, bahwa seluruhnya kullu sulama minan nas, setiap tulang belulang dari manusia tersebut beserta persendiannya, alaihi sadaqah, atasnya sedekah. Lafat-lafat ala, kalau kita dapatkan dalam istilah syar'i, itu biasanya menunjukkan atas wajib sesuatu yang diwajibkan atau dituntut, diharuskan untuk dilakukan. Itu banyak didapatkan dalam riwayat nas. Seperti contoh misal hadis yang ma'ruf yang kita ketahui bersama, hadis Arabi ketika datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya kepada beliau tentang Islam. Lalu Nabi SAW menjelaskan kepadanya tentang Islam, di antaranya salat. Khamsu salawatin fi kulli yaumin wa laila. Ada 5 kali salat sehari semalam yang Allah wajibkan. Kemudian dia bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban atasku selainnya? Disebutkan dengan lafaz ala. Ini yang menunjukkan wajibnya. Nah, apakah ada kewajiban bagiku dari selain salat yang 5 waktu tersebut? Maka Nabi SAW menyebutkan la illa antatawwa. Berbeda dengan lafaz lam, lamul jar, lahu. Nah, ini biasanya diistilahkan atau digunakan pada sesuatu yang hukumnya boleh atau dianjurkan, tidak sampai pada tingkatan wajib. Kita juga telah melewati hadis bulughul maram pada pertemuan yang lalu tentang kisah seorang wanita yang bertemu bersama rombongannya dengan rombongan Rasulullah SAW dalam menunaikan ibadah haji. Lalu wanita ini bertanya kepada Rasulullah SAW ketika beliau ditanya bahwa beliau adalah Rasulullah. Lalu beliau mengangkat sobiyan laha. Beliau mengangkat anak kecilnya. Anak kecil diangkat. Ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut usia masih kecil. Sehingga bisa diangkat. Nah, usia bayi yang biasanya digendong. Dia bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, hal alaihi nam, hal walia nam, alihada hajun, apakah dengan lam lihada, apakah boleh bagi anak kecil ini untuk berhaji? Apa yakni maksudnya, apakah sah hajinya dan boleh baginya untuk dia dihajikan? Padahal dia masih kecil, dia dibawa, belum mampu berniat. Maksudnya orang tuanya membawanya. Alihada hajun, apakah boleh bagi anak ini untuk berhaji? Kata Rasulullah SAW, na'am walaki ajrun. Iya, dan engkau mendapatkan pahalanya. Engkau mendapatkan pahala darinya. Al-Muhim, wanita tersebut memahami bahwa anak kecil tersebut tidak wajib baginya untuk haji karena dia masih kecil, bahkan masih digendong. Namun pertanyaannya, apakah boleh dengan menggunakan lam? Alihada hajun, qala sallallahu alaihi wasallam, na'am walaki ajrun. Al-muhim, lafaz-lafaz ta'ala itu biasanya dipakai, dipergunakan untuk menunjukkan sesuatu yang lazim, sesuatu yang yulzam bihi. Nah, wa yutlab, dituntut untuk dia mengerjakannya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian tulang belulang manusia itu wajib baginya untuk diberikan sedekah atasnya di setiap hari selama masih terbit matahari padanya. Nah, subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita kewajiban bagi kita hamba ini untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tubuh kita. Nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita sekaligus Allah karuniakan. Nah, nikmat tulang sangat lentur, sangat mudah untuk kita gerakkan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, nikmat yang besar. Tidak ada satu ciptaan manusia pun yang mampu untuk menyamai atau menandingi atau bisa mendekati, ya, dengan kedekatan yang dekat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sangat sempurna. Fi ahsani taqwim, pada bentuk yang terbaik. yang telah Allah ciptakan manusia padanya. Wajib untuk disyukuri. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menjelaskan setiap tulang dan persendian tersebut wajib bagi setiap hamba untuk bersedekah atasnya. Nah, dalam rangka untuk mewujudkan syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi tulang belulang manusia, ruas-ruasnya, persendiannya itu sangat banyak sekali. Dalam riwayat yang lain dijelaskan seperti dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau menyatakan, innahu khuliqa kullu insan min bani Adam ala sittina wa thalati mi'ati mafasil au mafsilin. Bahwa sesungguhnya setiap manusia itu diciptakan semua manusia dari bani Adam ini dengan atau dalam keadaan memiliki 360 mafasil, 360 tulang beserta persendiannya. Nah, sangat banyak. Sementara itu semua wajib untuk setiap hamba bersedekah atasnya. Nah, dalam rangka dia mewujudkan syukurnya dia kepada Allah. Karena semuanya memiliki manfaat. Nah, kalau kita ingin melihat besarnya manfaat setiap ruas tulang-tulang tersebut, coba lihat mereka sebagian kaum muslimin yang Allah uji. Ya, mungkin terkilir, mungkin bergeser salah satu ruas tulangnya saja. Nasallallahu alaihi wa alaikum al-afiyata wassalam. Ataukah ada keretakan misalkan, ataukah pindah tempat misalkan waliyadzubillah, atau mungkin patah. Nasallallahu alaihi wa alaikum al-afiyata wassalam. Menunjukkan sangat pentingnya kedudukan tulang tersebut. Meskipun mungkin sesuatu yang pendek. Nah, namun sangat berarti. Nah, mempengaruhi aktivitas kerja yang lainnya. Nah, ini ma'asyiral ikhwan, setiap persendian tersebut wajib untuk kemudian setiap muslim bersedekah atasnya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kelemahan hamba. Naam. Allah berikan keutamaan kepada mereka dengan kemahakuasaan dan kekayaan yang Allah miliki. Berbagai macam kenikmatan Allah limpahkan kepada mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya menuntut dari mereka syukur sebatas apa yang mereka mampu dan bisa untuk kerjakan. Allah wajibkan bagi mereka untuk bersedekah dari setiap tulang belulang mereka yang sangat banyak tadi. Allah mengetahui mereka tidak mampu untuk bersedekah dari setiap perkara tersebut. 360 sangat banyak. Nah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka jalan-jalan sedekah yang mereka bisa menutupi dengannya dari kekurangan mereka dengan bersedekah dengan harta yang mereka miliki. Kata Rasulullah SAW kelanjutan hadis tersebut, faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfarallah, maka barang siapa yang bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, dia memuji Allah mengucapkan tahmid alhamdulillah, dia bertahlil la ilaha illallah, dia bertasbih subhanallah, dia beristighfar kepada Allah astaghfirullah, wa'azala hajran an tariqin nas, dia singkirkan bebatuan dari jalan manusia, yakni sesuatu yang mengganggu jalan manusia dia singkirkan, jangan sampai ada saudaranya yang kena batu tersebut kemudian termudaratkan dirinya atau kendaraannya misalkan. Au syaukatan au abman an tariqin nas, atau dia singkirkan duri, mungkin duri, mungkin paku, atau yang semisalnya. Nah, atau tulang belulang yang ada di jalan-jalan manusia, dia hilangkan, dia singkirkan, dia pinggirkan. Nah, dia bersihkan jalan itu dari segala sesuatu yang mengganggu kaum muslimin. Wa amara bima'ruf wa naha an munkar. dan dia memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Adada dalika sittin wa thalathimi'ati sulama, yang apa yang dia perbuat tersebut itu sejumlah dengan 360 tulang dan persendian yang dia miliki tadi. Fa innahu yamshi yawma idin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar, maka sungguh dia telah berjalan di hari itu, dia telah hidup di hari tersebut dalam keadaan dia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Artinya dia telah mewujudkan syukurnya dia kepada Allah dengan amalan-amalan tadi. Dia bertasbih, dia bertahmid, tahlil, dan berbagai macam amalan-amalan kebaikan, amalan ketaatan, seperti yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, kullu ma'rufin sadaqah. Dia amalkan apa yang dia mampu untuk amalkan, dia ucapkan dari kalimat-kalimat thayyibah, apa yang mampu untuk dia ucapkan, sejumlah, nah, dari kebaikan-kebaikan tersebut, sesuai dengan jumlah tulang belulang dan persendian yang ada pada tubuhnya, maka sungguh dia telah bersedekah atas dirinya dengan amalannya tersebut. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dia telah menunaikannya, maka dia berjalan di muka bumi dalam kondisi dia telah menjauhkan dirinya dari neraka. Berarti ini menunjukkan kepada kita, seorang yang tidak melakukan hal tersebut berarti dia tidak menjauhkan dirinya dari neraka. Nas'alallahu al-afiyata lana walakumul afiyata wassalam. Berarti semakin menegaskan bahwa bersedekah atas setiap persendian dan tulang belulang tadi hukumnya wajib. Atau sesuatu yang ditekankan yang nanti akan kita sebutkan terbagi menjadi dua. Ada yang hukumnya wajib dan ada pula yang sunnah mustahab. Nah, apabila dia telah tunaikan berarti dia telah jauhkan dirinya dari neraka. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, hadis Abu Dzar Al-Ghifari Jundub Ibn Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Wajib bagi setiap persendian salah seorang kalian untuk disedekahkan darinya. Fakulu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih subhanallah itu sedekah. Wakulu tahmidatin sadaqah, setiap ucapan alhamdulillah itu sadaqah. Wakulu tahlilatin sadaqah, setiap ucapan la ilaha illallah itu sadaqah. Wakulu takbiratin sadaqah, demikian pula takbir. Wa amrin bil ma'ruf sadaqah, setiap perkara yang ma'ruf, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf itu sedekah. Wa nahyin anil munkari sadaqah, melarang dari perkara yang mungkar itu juga sedekah. Sangat banyak untuk bisa menutupi kekurangan dan ketidakmampuan dia dalam bersedekah atas setiap persendian dan tulang-tulangnya. Lalu kata Rasulullah SAW, ini kalimat yang penting. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa yujzi'u min dhalika raka'atan yarka'uhuma minad duha, dan mencukupkan dari itu di mana dia mengerjakan dua rakaat dari salat duha. Nah, artinya ketika dia mengerjakan salat duha tersebut, maka dia telah bersedekah untuk setiap persendian dan tulang-tulang tubuhnya. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin azan wa azakumullah, jaga dua rakaat duha tadi, minimalnya dua rakaat, itu sedekah kita terhadap diri kita sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Karena ini semua bentuk untuk mensyukuri nikmat, seperti yang telah kita sebutkan, tubuh kita sangat sempurna, sangat besar manfaatnya bagi kita. Nah, sampai-sampai kata para ulama, Karena memang kita mengetahui kenikmatan yang ada pada kita ini. Biasanya seseorang tidak mengetahui kadar besar dari nikmat tersebut kecuali ketika nikmat itu telah terhalangi darinya, telah hilang darinya, wal'iyadubillah, baru dia tersadarkan nikmatnya, kenikmatan tersebut, besarnya kedudukan nikmat itu atasnya, baru dia tersadarkan. Kata sebagian para ulama, seperti yang dinukilkan dari Bakar Al-Muzani rahimahullah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulumul Hikam, beliau mengatakan, ya ibn Adam, in aradta an ta'lama qadra ma an'ama Allahu 'alaik faghammit 'ainaik. Wahai Bani Adam, kalau dirimu ingin mengetahui seberapa besar kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepadamu, kalau engkau ingin mengetahui kadarnya, ingin mengetahui besarnya kedudukan nikmat tersebut, kata beliau, faghammit 'ainaik, tutup, pejamkan kedua matamu, pejamkan. Nah, artinya beliau memberikan contoh nikmat mata saja. Subhanallah, kalau seorang itu kehilangan matanya, nasallallahu alaihi wa sallam al afiyah wa salama, dia tidak mampu melakukan hal-hal yang besar. Nah, tidak mampu melihat temannya, tidak mampu melihat orang yang ada di sekitarnya, tidak mampu melihat warna, tidak mampu membaca Al-Quran dengan matanya. Mungkin akan sulit bagi dia untuk mendatangi masjid, mungkin akan sulit bagi dia untuk membaca kitab-kitab para ulama, untuk bisa membaca Al-Quran. Sekian kenikmatan, sekian ibadah bisa terhalangi darinya. Itu baru nikmat mata. Subhanallah. Apalagi nikmat yang lainnya. Ikhwani fiddin, azan wa zakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita terhadap nikmat tersebut dalam surat Al-Infitar ayat 6 dan sampai 8. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau tertipu dan lalai terhadap Rabbmu yang Maha Mulia? Apa yang menyebabkan engkau lalai? Apa yang membuatmu tertipu? Yakni sehingga engkau bermaksiat kepadanya, engkau menjauhinya, engkau berlaku tidak taat kepadanya. Apa yang membuatmu tertipu terhadap Rabbmu yang Maha Mulia? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal dialah yang telah menciptakanmu, fasawwak, yang telah menyempurnakan penciptaanmu, fa'adalak, yang menjadikan tubuhmu itu seimbang, ya, tidak miring sebelah, tapi seimbang, tulang belulangnya sama, yang kanan dengan yang kiri teratur, begitu sempurna. Apa yang menyebabkan dirimu lalai terhadap Rabbmu? Engkau lupa kepada Allah, engkau lupa taat kepada Allah, engkau lupa bersyukur kepada Allah dalam kondisi nikmat Allah ada padamu. Engkau merasakan setiap harinya, engkau mempergunakannya dalam aktivitas keseharianmu. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan dirimu lupa dan lalai terhadap Rabbmu yang Maha Mulia? Fi ayyi suratin ma syaa'a rakabak. Dia yang telah membentuk dan menciptakanmu dalam bentuk yang dia kehendaki, yang dia menyusunmu padanya. Fi ahsani taqwim, pada bentuk yang paling baik dan paling sempurna. Antum cari selain manusia bentuk yang terbaik, antum tidak akan dapati kecuali bentuk manusia itu bentuk yang paling bagus, yang terbaik. Ya. Makanya termasuk kesalahan besar manusia kok suka kepada hewan. Misalkan atau kepada al-jin misalkan, ya. Sampai bentuk pertanyaan, apakah boleh manusia misalkan menikah dengan jin misalkan? Ini kehilangan ataukah kekurangan ataukah naam telah berubah tabiat fitrahnya yang selima? Nah. Yang terbaik manusia, bentuk yang utama yang terbaik. Kenapa kemudian dia berpindah kepada selainnya? Ikhwani fiddin azan wa jazakumullah, banyak dari kalangan para ulama mereka menyebutkan ucapan-ucapan yang terkait dengan syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Diriwayatkan dari dinukilkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan as-sihhatu ghinal jasad, kesehatan itu adalah kekayaan tubuh yang ada pada tubuh seseorang. Nah, artinya kesehatan itu sangat berharga. Ketika kesehatan ini telah hilang ataukah berkurang, nah, telah melemah tubuhnya, tidak lagi memiliki kekayaan tersebut, hilang kekayaan dari dirinya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kita terhadap nikmat tersebut. Hadis yang masyhur dalam riwayat Bukhari rahimahullah, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farag. Ada dua nikmat yang banyak dari kalangan manusia ini lupa, lalai terhadapnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Baru tersadarkan ketika telah hilang nikmat tersebut. Sudah sakit baru dia merasa, subhanallah, dulu saya sehat, kenapa saya malas membaca Al-Quran? Dulu saya sehat, kenapa saya malas menghadiri majalisul ilmu? Dulu saya sehat, kenapa saya tidak membiasakan mengerjakan sholat-sholat nafilah setelah yang wajib? Nah, kapan baru tersadarkan? Ketika sudah hilang kesehatan atau berkurang kesehatan itu. Ya, kenapa dulu semenjak masa muda saya tidak pergunakan akal saya untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul alaihissalatu wassalam, tidak coba belajar? Nah, sudah hilang kesehatannya baru dia tersadarkan. Ataukah al-faragh, masa luang, baru teringat nikmat itu kalau sudah sibuk. Aduh, subhanallah ya, kemarin saya masih waktu luang, kenapa saya tidak manfaatkan untuk belajar, untuk banyak beramal saleh, untuk banyak mengisinya dengan sholat-sholat nafilah. Padahal saya tahu, saya dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis beliau nyatakan, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang itu sakit ataukah safar, maka akan dicatat untuknya amalan yang biasa dia amalkan di saat mukimnya dan di saat sehatnya. Nah. Ya. Sudah safar dia baru ingat, subhanallah, dulu kalau saya biasa ketika saya mukim, saya biasa mengamalkan amalan saleh, amalan nafilah, maka di saat saya safar, amalan-amalan biasa itu akan selalu tercatat, selalu diberikan nilai yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit baru teringat, subhanallah, dulu ketika saya kalau sehat mengisinya dengan amalan saleh, banyak amalan-amalan nafilah setelah yang wajib, mungkin di saat saya sakit ini terus nikmat amalan soleh itu akan selalu tercatat bagi diri saya. Nah, baru tersadarkan ketika hilang nikmat itu. Kata Rasulullah SAW, dua nikmat ini banyak sekali di kalangan manusia yang lalai terhadapnya. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Padahal kenikmatan itu sesuatu yang Allah anugerahkan kepada hamba yang dituntut untuk dia bersyukur. Di antara bentuk syukurnya untuk dia semakin dekat dengan Allah. Nikmat itu kalau tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, sebaliknya akan membawa petaka dan celaka baginya, wal'iyadzu billah. Kata Salamah ibn Dinar al-A'raj rahimahullah, "Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fa hiya baliyah." Setiap nikmat nikmat mana saja yang tidak mendekatkan dirimu dengannya itu kepada Allah, maka sesungguhnya nikmat itu bencana bagimu. Allah karuniakan nikmat itu, tetapi engkau tidak mempergunakannya untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, maka itu bencana bagimu. Itu baliyah. Artinya, ikhwani fiddin, a'azan wa jazakumullah, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dituntut dari kita untuk mensyukurinya. Dan bentuk syukur tersebut harus terwujudkan dalam amalan saleh, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Abu Musa radhiyallahu taala anhu al-Asy'ari, Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Ala kulli muslimin shadaqatun." Wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Qila ara'aita in lam yajid. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak mendapatkan sesuatu untuk dia sedekahkan? Yakni dia enggak punya. Tidak ada sesuatu yang dia bisa sedekahkan. Padahal tadi dikatakan setiap muslim wajib untuk bersedekah. Qala qila na'am qala, kata Nabi SAW, ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Kalau dia tidak mampu bersedekah, maka dia bekerja dengan kedua tangannya, berusaha dengan kedua tangannya, lalu dia memberikan manfaat untuk dia sendiri, untuk dirinya sendiri, dan dia bisa bersedekah. Nah. Qala qila ara'aita in lam yastati'. Lalu ditanya kembali, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak mampu? Dia tidak mampu bekerja. Nah. Qala, kata Rasul alaihi salatu wasalam, yu'inu zal hajatil malhuf. Kalau begitu dia membantu seseorang yang membutuhkan bantuan. Ya. Yang membutuhkan pertolongan, bantu yang lain. Itu sebagai sedekah baginya. Naam. Qala qila lahu, dikatakan kembali kepada Rasulullah SAW, ara'aita in lam yastati', bagaimana ya Rasulullah kalau dia tidak mampu membantu saudaranya yang lain? Qala ya'muru bil ma'ruf awil khair. Kalau dia tidak mampu membantu yang lain, maka dia perintahkan kepada perkara yang ma'ruf ataukah kebaikan. Dia ajak manusia untuk mengamalkan ketaatan. Dia ajak atau perintahkan perkara yang ma'ruf kepada yang lain dengan lisannya. Nah, kalau tidak mampu dengan tangannya tadi, dengan lisan. Nah, perintahkan mereka, ingatkan mereka dengan perkara-perkara yang baik. Ya akhi, makan dengan tangan kanan. Wahai anakku, makan dengan tangan kanan. Misalkan, nah, baca doa sebelum tidur. Nah, zikir-zikir pagi dan petang engkau jaga nak di rumah. Nah, diarahkan dengan lisannya. Nah, diingatkan dia. Yang lainnya dengan lisannya mengajak, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf. Ya. Nah, lihat saudaranya mungkin turun semangatnya untuk beramal saleh, misalkan suka terlambat kalau sholat jamaah, misalkan, atau suka bermalas-malasan ketika pelajaran ta'lim, misalkan. Ingatkan dengan lisan. Ya, akhi. Nah, kenapa engkau, kenapa akhir-akhir ini engkau jarang terlihat di sholat jamaah? Ada apa, apa yang menimpa dirimu? Mungkin engkau sakit, mungkin engkau butuh bantuan. Sehingga dia merasa teringat. Nah, karena itu nikmat yang Allah berikan kepadanya, ingatkan dia terhadap nikmat itu. Nah, apa yang menyebabkanmu lari dari majalisul ilmi, dari mendatangi majlis? Apa kesibukanmu di rumahmu sehingga engkau tidak mengikuti ta'lim, tidak mengikuti kajian-kajian ilmu? Nah, barangkali mungkin ada masalah yang menimpamu yang butuh untuk engkau dibantu. Sehingga dia mengingat kenikmatan yang Allah karuniakan kepadanya. Nah, mengajak kepada perkara yang ma'ruf. Dan ini penting. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah, perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar Ini perkara yang besar yang kita seluruhnya dituntut untuk berupaya menegakkannya di tengah-tengah kita sebelum yang lainnya. Nah, perkara al-amru bil ma'ruf wa nahi wa anil munkar. Nah, ketika terjatuh sebagian ke dalam kekeliruan, kesalahan, kekurangan, yang lain yang mampu untuk memberikan nasihat atau memberikan peringatan atau memberikan mengajak kepada kebaikan, lakukan. Nah, karena ini perkara penting, jangan kemudian ditinggalkan. Oh, itu dia masih ahli sunnati wal jamaah, biarkan saja. Nah, nanti tahu sendiri dia, misalkan. Nah, lalu kemudian tidak berusaha untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf atau melarang dari yang mungkar. Padahal terlaknatnya Banu Israel yang mereka, orang-orang kafir dari kalangan Banu Israel, adalah diantara sebabnya mereka meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alu. Mereka tidak saling melarang dari perkara mungkar yang mereka perbuat, yang mereka lakukan. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Qala ra'aita in lam yaf'al. Rasulullah SAW ditanya kembali, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau dia tidak melakukan hal itu? Dia sudah tidak bersedekah dengan tangannya, dengan perbuatannya, dia juga tidak bersedekah dengan lisannya, tidak memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, tidak melakukan. Nah, apakah ada yang lain, bentuk sedekah yang lain maksudnya? Kata Rasulullah SAW, yumsik anisyarri fa innaha sadaqah. Kalau dia tidak melakukannya, maka dia cegah dirinya dari keburukan, karena sesungguhnya itu sedekah baginya. Dia mencegah dirinya dari melakukan keburukan, dari melakukan kejahatan, dari melakukan dosa, cegah dirinya dari melakukan perkara dosa itu. Nah, ya, baik dengan perbuatannya, cegah dirinya dari melakukan perkara dosa. Nah, perbuatan dosa dengan perbuatannya, dengan tindakannya, atau dengan lisan. Mau mengucapkan ucapan dosa, tahan. Itu sedekah. Akan ternilai pahala. Dia misalnya mau mengadu domba yang lainnya, tahan. Hati-hati, namimah itu dosa besar. Terancam dengan siksa kubur. Tahan. Nah, sehingga itu akan bernilai sedekah baginya. Pahala untuknya. Nah, dia mau menggibahi saudaranya misalkan, tahan. Nah, padahal dia ingin sudah, mau ucapkan ini. Nah, kemudian dia sadar, dia mengingat hadis ini, yumsik anis syarri fa innaha sadaqah. Dia tahan dari kejahatan, tahan dari keburukan, itu sedekah baginya. Maka dia tahan. Nah, dengan perbuatannya atau menahan lisannya dari perkara yang dosa, atau bahkan menahan diri kalbunya dari berangan-angan melakukan dosa. Ini juga penting, ya. Jangan ikuti bisikan-bisikan hati seseorang ketika hati itu membisikkan ataukah mengajak ataukah terbetik untuk melakukan kemaksiatan. Jangan membayangkan kecuali kebaikan. Jangan menginginkan dalam kalbu kita kecuali amalan ketaatan. Jangan niatkan perkara yang buruk. Jangan menginiatkan dosa. Tahan diri kita. Tahan jiwa dan hati kita dari meniatkan perkara-perkara yang buruk, yang dosa tadi. Fa innaha sadaqah. Itu termasuk sedekah. Insak anisyarri. Menahan diri dari kejahatan, dari keburukan. Ya, tentunya ini perkara yang sulit bagi setiap kita. Namun yang dituntut bersungguh-sungguh berusaha. Mujahadah, al-jihad, wal-mujahadah. Nah, seluruhnya kita. Nah, tidak yang berbicara, tidak pula yang mendengar. Kita semua membutuhkan kepada pertolongan Allah. Kita semua membutuhkan kepada kesungguhan dan tekad yang kuat untuk bisa al-insak anisyarri. Menahan diri dari setiap dosa dan kejahatan, keburukan. Kemudian kata, sebelum kita lanjut, sedekah yang dituntut dalam hadis ini, kata para ulama, itu ada dua macam. Ada sedekah yang wajib dan ada sedekah yang mustahab. Nah, tadi hadis ini menyebutkan kullu sulama minan nasi alaihi sedekah. Setiap persendian tubuh seseorang itu wajib baginya untuk bersedekah. Sedekah tersebut ada sedekah yang sifatnya wajib, ada sedekah yang sifatnya mustahab. Nah, adapun sedekah yang sifatnya wajib adalah seorang hamba melakukan amalan-amalan ketaat, perkara-perkara yang wajib baginya, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Nah, itu kadar wajibnya. Nah, itu kadar wajibnya. Hadis tadi yang kita sebutkan, ya. Tum yumsik anis syarri fa innaha sadaqah. Dia tahan dari keburukan, dari dosa, dari kejahatan, karena itu bernilai sedekah baginya, atasnya. Nah, keburukan yang paling besar tentunya seseorang meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Keburukan yang paling besar tentunya adalah ketika seseorang melakukan apa yang Allah haramkan. Nah, maka mencegah diri dari melakukan keburukan yang terutama dan terbesar, dan itu merupakan tingkat atau kadar wajibnya baginya, adalah menahan diri dari meninggalkan perkara yang Allah wajibkan, dan menahan diri dari melakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Nah, tahan diri itu tingkatan yang wajib. Jadi mengerjakan sholat lima waktu itu wajib. Nah, itu kadar wajibnya, itu sedekah atas dirinya. Demikian pula puasa yang wajib, demikian pula zakat yang wajib, dan seterusnya. Hal-hal yang wajib yang harus dia kerjakan dari amalan soleh, atau yang wajib untuk dia tinggalkan dari perkara yang haram, itu sedekah yang wajib dia, yang dia perbuat, yang dia lakukan, yang dia bersedekah untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, sedekah yang sifatnya mustahab, yakni amalan-amalan yang nafilah, yang mustahab, dan itu ma'ruf. Kemudian kata Rasulullah SAW, ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Engkau mendamaikan, mengadilkan antara dua orang yang bercekcok atau bertikai, itu sedekah. Nah, engkau mendamaikan mereka terhadap perselisihan yang ada pada mereka, itu sedekah. Nah, ini juga ikhwani bidin azumullah mengajarkan kepada kita, dituntut bagi setiap muslim untuk mencintai saudaranya bil haqqi wa alal haqq. Nah, dengan ikhlas, bil ikhlasi was sidqi, jujur dalam kecintaan itu kepada setiap muslim. Kalau kita misalkan melihat saudara kita dengan temannya itu bertengkar, bercekcok, nah, merasa sakit, ya, merasa tersakiti dengan pertikaian dan percekcokan tersebut, jangan kemudian berusaha menambah, ya. Nah, kata orang sekarang, memancing di air keruh semakin memperburuk suasana mereka. Ya, temannya misalnya curhat, memang si bulan itu selalu menyakiti saya. Nah, dia selalu melampaui batas kepada saya, mendzalimi saya. Kita dengarkan hal itu, jangan menambah. Oh, memang itu si bulan itu zalim memang. Sama, dia lakukan kepada antum, dia melakukan juga kepada saya. Jangan ditambah. Nah, damaikan mereka. Nah, itu sebagai sedekah. Nah, jujur dalam seorang itu bersahabat, merasa sakit ketika melihat saudaranya, terlebih-lebih lagi ahli sunnah, untuk kemudian saling bercekcok satu dengan yang lainnya misalnya. Yang kita memahami, sadar kita, bahwa masing-masing kita ini manusia biasa. Nah, yang namanya permasalahan dalam interaksi masyarakat yang banyak itu suatu perkara yang biasa, wajar. Nah, Nabi SAW sudah memberikan aturan dalam hal tersebut. La yahju la yahilu limrin li muslimin ayah jura akhahu fawqa talat layal. Tidak halal seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Artinya 1, 2 hari, 3 hari itu diperbolehkan, lebihnya enggak boleh. Artinya suatu yang wajar. Ada ketersinggungan, ada kesalahpahaman dalam interaksi pergaulan. Ini suatu perkara yang biasa, itu lumrah. Cuman syariat kita, agama ini mengatur. bagaimana cara yang syar'i untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena dalam kehidupan masyarakat itu mesti akan ada yang namanya masalah. Ya, kalau enggak mau masalah tinggal di hutan sana. Ya, sendiri di tengah hutan. Nah, atau di tengah laut sana. Sendiri enggak ada masalah dia kecuali dengan alam sekitarnya. Hidup bermasyarakat seperti ini banyak masalah. Cuman bukan untuk dibiarkan masalah itu. Tetapi syariat kita membimbingkan cara untuk menyelesaikannya. Kata Rasulullah SAW, ta'adilu bainal itsnaini shadaqah, engkau damaikan di antara dua orang yang bertikai, ada dua kelompok yang cekcok tadi, itu shadaqah. Wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau membantu seseorang dalam pada kendaraannya, yang engkau bantu dia naik ke atas kendaraannya, mungkin dia tidak mampu, ya, engkau bantu dia naik ke atas kendaraannya. Ya, engkau pikul dia, mungkin dia sakit. Angkat dia ke atas kendaraannya. Au tarfa'u lahu 'alaihi mata'ahu, ataukah engkau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya. Mungkin sulit bagi dia untuk turun dari kendaraannya untuk mengangkat barang. Bantu dia. Angkat barang-barang tersebut ke atas kendaraannya. Sehingga dia tidak butuh lagi untuk turun. Nah, bantu dia. Kata Rasulullah SAW, sadaqah itu akan ternilai sadaqah bagimu. Hadis ini, ma'asyiral ikhwah, jazakumullah, memberikan semangat kepada kita untuk ta'awun, untuk saling bantu, saling tolong-menolong sesama kita. Nah, karena masing-masing kita itu lemah, namun dengan bantuan saudara kita itu akan menjadi kuat. Nah, saling bantu. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, saling tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan, kebaikan dan ketakwaan. Apa saja seorang akan diberikan pahala oleh Allah dalam setiap bentuk bantuan dirinya kepada saudaranya ketika dia melakukannya dengan ikhlas, mengharapkan pahala di sisi Allah dalam bentuk apa saja. Ya, kita di lingkungan masyarakat seperti ini kan banyak tahunnya. Mungkin ada kerja bakti, mungkin ada perbaikan jalan misalkan, atau menyingkirkan duri atau sampah di jalan, memperbaiki sarana air, dan seterusnya. Ataukah mungkin saya beri contoh jaga malam misalkan. Nah, bentuk ta'awun yang sangat baik, meskipun kita mengetahui tidak sama tentunya nilainya, kadarnya dengan ribat fisabilillah, berjaga malam di perbatasan, ya, dalam jihad fisabilillah, yang Rasulullah SAW telah menyebutkan keutamaannya, man mata murabitan fisabilillah, ajra alaihi na'am al-amalu salihu alladhi kana ya'mal. Barang siapa yang meninggal dalam ribat fisabilillah, berjaga-jaga malam di perbatasan di jalan Allah, maka Allah akan perjalankan, akan alirkan untuknya amalan saleh yang biasa dia amalkan. Akan terus dinilai, tercatat sempurna sampai hari kiamat. Dia biasa satu hari itu ke sholat ini, sholat itu, bersedekah, melakukan dikir ini dan dikir itu. Ketika dia meninggal dalam ribat fisabilillah, semua amalan soleh itu akan tercatat sempurna sampai hari kiamat. Subhanallah, nikmat yang besar. Wa ajra alaihi rizqahu, akan dialirkan untuknya rizkinya. Terus dia akan mendapatkan rizki. Inda rabbihim yurzakun. Mereka akan senantiasa diberikan rizki di sisi Rabbnya. Naam. Wa amina minal fatan. Dan dia akan diberikan rasa aman dari fitnatul qabr. Nah, ketika mayoritas manusia mereka difitnah di dalam kubur-kubur mereka, ditanya oleh malaikat al-munkar wan nakir terhadap amalan yang mereka perbuat, maka dia aman mendapatkan keamanan dari fitnah tersebut. Salah satu yang dikecualikan dalam syariat ini, yang meninggal murabitan. Memang berjaga malam di saat-saat ini mungkin tidak sebanding dan senilai dengan amalan tersebut. Namun tentunya kita berharap besar, ya, dari amalan tersebut. Kita berjaga, jaga malam, menjaga lingkungan kita dengan harapan, ya Allah, semoga dengan kita menjaga ini ternilai sebagai amalan saleh. Semoga saudara-saudara kita kaum muslimin, terlebih ahli sunnah, mereka bisa tidur di malam tersebut beristirahat dengan tenang, sehingga barangkali mereka besok pagi sebelum fajar mereka bisa bangun di akhir malam melakukan salat nafilah dengan tenang karena telah tidur di awal malam. Ya, mereka mampu salat subuh dengan baik, mereka mampu membaca qiraatul Quran setelahnya sampai fajar. Meskipun kami di keesokan harinya tidak mampu untuk bangun karena keletihan berjaga malam tersebut, namun semoga satu malam yang dilakukan tersebut Allah nilai besar karena bisa memberikan kesempatan bagi yang lainnya untuk beramal saleh. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala ta'awun yang besar. Nah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan ucapan yang baik itu sedekah. Ucapan yang baik, kalimat-kalimat yang baik, apakah terkait dengan hak Allah, tasbih, tahmid, tahlil, ataukah terkait dengan hak sesama, mengucapkan salam, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, menanamkan kegembiraan kepada seorang muslim. Dari ucapan-ucapan yang baik, ini semua merupakan sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiya ila salati sadaqah, dan setiap langkah kaki yang seorang melangkahkannya menuju salat itu sedekah. Ya, dia dari masjid jalan ke dari rumah jalan ke masjidnya dengan langkah kakinya ternilai sedekah. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seorang itu idza tawadda fa ahsanal wudu, apabila dia berwudu lalu menyempurnakan wudunya, summa yakhruju ilal masjid la yukhrijuhu illa shalah, kemudian dia melangkah kakinya ke masjid, tidak ada yang menyebabkan dia keluar kecuali salat, yakni dia keluar menuju masjid untuk salat, dia telah berwudu sempurna di rumahnya. Kata Rasulullah SAW, lam yaqtu biha khutwatan illa rufiat lahu biha daraja wa qutta anhu biha khathiyah, tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali akan diangkat untuknya satu derajat dan dihapus darinya satu kesalahan. Sedekah baginya keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Nah, oleh karena itu masyaallah ikhwan jazakumullah, biasakan atau sempatkan, ya, ada waktu-waktu, kalaupun mungkin sulit bagi kita untuk setiap waktu itu berjalan, misalkan contoh anggap seorang misalnya merasa berat, butuh untuk cepat, misalkan di cuaca panas siang hari, misalkan contoh dia butuh cepat karena ada aktivitas yang dia harapkan, ya, nah, yang dia perlukan untuk kecepatan, mungkin di waktu-waktu tertentu yang memungkinkan untuk dia melangkahkan kaki ke masjid dengan berjalan kaki, lakukan. Semangat. Nah, ya, karena setiap langkah itu akan ternilai sebagai sedekah. Bayangkan kata Rasulullah, diangkat derajatnya satu langkah dan dihapus darinya satu kesalahan. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa tumitul adza 'anil thariqi shadaqah, dan engkau hilangkan gangguan dari jalan itu sedekah. Hilangkan gangguan dari jalan, duri, bebatuan yang mungkin bisa memudaratkan saudara kita muslimin, atau paku misalkan, atau sampah yang mungkin bisa mengganggu kelancaran aktivitas perjalanan mereka. Menghilangkan itu semua teranggap sedekah. Nah, berarti dari sini menunjukkan kepada kita, terlarang untuk memberikan gangguan itu kepada jalan, jalan kaum muslimin, ya. Nah, apakah dalam bentuk bebatuan, dalam bentuk duri, nah, ataukah mungkin dalam bentuk air yang tergenang, ya. Nah, air pembuangannya misalnya dialirkan ke jalan, misalnya dia bersihkan rumahnya, atau dia bersihkan paretnya, dia bersihkan halamannya, atau dia bersihkan kendaraannya misalkan, sementara airnya itu tergenang di jalan. Kaum muslimin misalnya khawatir jalan jatuh, terpos, terpleset misalkan, atau apa, mengganggu. Ini tidak diperbolehkan. Nah, ya, menghilangkan gangguan tersebut itu teranggap sedekah baginya. Dan itu perkara besar, masyaallah ikhwah, tidak jangan kemudian kita menganggap sepele menghilangkan gangguan dari jalan tersebut. Coba lihat hadis ini. Riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, bainama rajulun yamshi fi tariq bi tariqin wajada ghusna syaukin ala tariq fa akharahu fa syakara lahu Allah fa ghafara lahu fa syakara Allah lahu fa ghafara lahu. Ada seseorang yang dia berjalan di jalan, dia mendapati ada duri, ranting yang berduri di jalan. Dia ambil, dia singkirkan, dia pinggirkan. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala pun berterima kasih kepadanya, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, jadi perkara besar. Jangan kita menganggap paku yang ada di jalan itu perkara kecil, ah, biar saja. Saya kan enggak punya kendaraan, biar saja. Atau batu misalkan, atau misalkan contoh apa saja yang mengganggu jalannya kaum muslimin, jangan dibiarkan begitu saja. Barangkali duri satu itu ketika kita mengangkat, barangkali dengan sebab itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Barangkali dengan sebab batu yang mengganggu di jalan tadi kita hilangkan, kita singkirkan, barangkali dengan sebab itu Allah ampuni dosa-dosa kita dan dicatat sebagai ahlul jannah. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalam. Baik, mungkin ini yang bisa kita pelajari dan kita sebutkan. Ada kekurangan kami mohon dimaafkan.